Ada Ireng Community, juga ada Ramayana, ada Neo Soteng. Siapa dia kalau bukan Ayu Arsita New Palapa. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Bila kamu luar biasa. Ini cocok banget buat saya dan Ireng Community.